بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنستقى الحديث كتاب الله، وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواننا الأحباء رحمني ورحمكم الله، الحمد لله، شكر كتاب كبر الله سبحانه وتعالى masih diperkenankan untuk menikmati berbagai macam karunia, anugerah. Di antara anugerah karunia yang teragung adalah kesempatan untuk kita menjalankan berbagai macam kegiatan ibadah. Satu di antaranya adalah talabul ilmi, menuntut ilmu dengan fasilitas diberikan kesehatan, diberikan kecukupan rezeki, diberikan ketenangan hati, diberikan keamanan, dan diberikan taufik, diberikan adanya niatan di dalam hati untuk menghadiri majelis ilmu. Yang ini merupakan modal utama dan yang paling utama untuk seorang bisa menjalankan pilar-pilar agamanya, dan seorang bisa meraih keutamaan yang tinggi, dan seorang bisa terangkat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang telah disediakan untuk orang-orang yang mulia. Khairakillah rahimani rahimakumullah. Sejatinya manusia ketika diciptakan lalu terlahir ke muka bumi, semuanya sama dalam kondisi yang lemah, diberikan modal yang sama oleh Allah subhanahu wa ta'ala, panca indera, hati nurani, kemudian kesempatan hidup menjalani waktu, dan disodorkan kepada mereka semua petunjuk dari langit berupa kitab dan juga bimbingan Rasul. Semua manusia dihadapkan kepada perangkat hidup yang sama. Namun semua itu menghasilkan tingkat yang berbeda. Ada yang mereka menjadi sangat mulia, kedudukannya sangat tinggi, mulia di dunia, dengan pula mulia di akhirat. Ada di antara mereka yang meraih kebahagiaan hidup di dunia dan disusul dengan kebahagiaan kekal di negeri akhirat. Di antara mereka ada yang susah payah, sengsara di dunia, bahkan dan juga sengsara di negeri akhirat wal'iyadzu billah. Padahal modal utamanya sama. Padahal pembekalan dari Allah subhanahu wa ta'ala sama. Tidak ada yang berbeda. Kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul-Rasul yang Allah utus, semuanya disodorkan kepada umat manusia dengan kekuatan masing-masing, kesempatan hidup masing-masing. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa ada orang-orang yang berhasil menjadi mulia dan ada orang-orang yang mereka menjadi sengsara dalam kehidupannya? Tentunya disitulah ujian, disitulah makna hidup, dan disitulah pembuktian. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencatat takdir di sisinya, lembaran hidup dengan tinta yang telah kering, telah selesai penulisan takdir. Semua jalan-jalan pun telah diterangkan, jalan yang baik, jalan yang buruk, jalan yang membahagiakan, jalan yang menyengsarakan, jalan yang menyelamatkan dan membinasakan. Semuanya telah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Tinggal yang menjadi bukti adalah sejauh mana kiprah usaha masing-masing manusia menyongsong takdir yang dibalik apa yang dia lakukan itu sangat rahasia. Tidak ada yang bisa tahu akhir dari perjalanannya menuju kemana. Hanya masing-masing diberikan potensi bahwa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, masing-masing dimudahkan untuk menuju ke arah mana dia sesungguhnya diciptakan. Sehingga di sana bisa diraba untuk menjadi bahan renungan dan menjadi bahan untuk mengevaluasi jalan yang sedang dilalui itu menuju ke mana. Sehingga akan menjadikan menggugah usaha fitrahnya sebagai manusia yang diberikan bekal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat, ambisi, antusias, yang kekuatan ini bisa dimanfaatkan manakala dikelola oleh wahyu, oleh bimbingan syar'i, akan menjadi pendorong sehingga terolah. Dia menjadi sadar ketika jalannya menjadi terdeteksi olehnya sedang menuju jalan yang salah. Sadar, maka dorongan semangatnya akan menghentikan langkahnya dan diarahkan ke jalan yang baik. Dan begitu seterusnya. Qanafillah rahimani wa rahimakumullah. Pastinya, marilah kita terus bersyukur atas apa yang Allah telah karuniakan kepada kita semua. Dan jangan kita terus menjadi kufur. Setiap nikmat ketika belum datang kita nanti, ketika sudah datang kita lupakan. Dan bahkan ketika kita dihadapkan pada tuntutan, masih juga mengajukan berbagai macam alasan-alasan untuk menutupi kelalaiannya, untuk membenarkan kesalahannya, menganggap benar kesalahannya tersebut. Yang semacam ini cara-cara, pola-pola kaum jahiliyah. Sebagaimana yang akan kita baca di dalam poin yang berikut ini, nah, fa'iluhum li'ibtali syar'illah. Mencari-cari alasan atau membuat strategi-strategi untuk dalam rangka menjadikan batil syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat yang hak dari Allah subhanahu wa ta'ala dibuat bagaimana trik-trik agar itu bisa menjadi batil. Tentunya dengan cara-cara yang keji, cara-cara yang licik. Al-mas'alatu tsalitsah wal khamsun. Ini poin yang ke-53. I'malul hiyal adh-dhahirah wal batinah fi daf'i ma ja'at bihi ar-rusulu. Melakukan hilah yang nyata, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, di dalam menolak apa yang telah datang dibawa oleh para rasul. Hilah itu trik-trik, upaya-upaya atau jurus-jurus, kiat-kiat bagaimana cara agar bisa menolak apa yang telah dibawa oleh para rasul berupa kebenaran. Alaihi salatu wassalam. Kaqalihi ta'ala anhum, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menceritakan tentang mereka. Wa makaru wa makarallahu. Dan mereka membuat makar, rencana-rencana jahat. Wa makarallahu, dan Allah telah memiliki, telah membuat rencana. Allah khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat rencana. Wa qalihi wa qala ta'ifatun min ahli alkitab aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu. Berkatalah sekelompok dari kalangan ahlul kitab, berimanlah kalian terhadap yang telah diturunkan kepada orang-orang yang mereka telah beriman. Wajhan nahar, di awal siang. Wakfuru akhirahu, dan ingkarlah kalian di penghujung siang itu. Ini makar namanya, tipu daya, strategi, nanti akan dijelaskan mengapa kemudian menggunakan cara seperti ini. Di antaranya adalah agar orang-orang yang telah beriman itu kelak menjadi ragu. Ketika sebelumnya mereka telah yakin, kuat keyakinannya, lalu ahlul kitab yang mereka notabene berilmu sudah terlebih dahulu turun kepada mereka kitab, ajaran dari langit, mereka beriman mengikuti orang-orang Arab yang rata-rata mereka ummi, tidak kenal kitab, buta huruf. Mereka sudah beriman terlebih dahulu. Ketika ahlul kitab kemudian masuk mengikuti beriman, tiba-tiba nanti keluar lagi, nanti mereka akan menjadi terheran-heran, mengapa orang ini keluar lagi, lalu akan memunculkan keraguan, jangan-jangan ada yang salah. Karena mereka sudah terlebih dahulu mengetahui isi kitab, sehingga bisa mengukur, oh ini salah ternyata, sehingga mereka keluar lagi. Kalau seandainya benar, tentunya mereka tidak akan keluar. Assalamualaikum. Ini tujuannya, tujuan jahat. Jadi sudah dirancang, itu dulu sudah ada dan sampai sekarang mungkin masih berlaku. Nah, ya. Barangkali ada pembahasan begitu sebelumnya, tidak ada. Hai. Siapa tahu. Min i'mali ahli al-jahiliyyati min al-kitabiyyin wal-ummiyyin. Di antara kerjaan ahlul jahiliyah, baik dari kalangan ahlul kitab maupun orang-orang ummi yang tidak kenal kitab, i'maluhum al-hiyal. Ya. Upaya mereka itu adalah mencari hilah, mencari cara untuk menghindar. Fi taghyiri syara'illah subhanahu wa ta'ala. Dalam upayanya merubah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cari-cari alasan, cari-cari apa saja yang bisa dijadikan sebagai penutup agar dia bisa menghindari atau bisa merubah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Litaqallusi minhu, agar bisa terbebas darinya. Wa infadu kufrihim wa dalalihim, dan memantapkan kekufuran mereka dan kesesatan mereka. Li'annahum la yaqdiruna 'alal musarahah, karena mereka itu kalau untuk secara terang-terangan tidak mampu. Secara terbuka mengatakan, secara gentle, secara jantan, tidak mau. Ini berat. Tidak punya hujjah. Tidak punya pegangan. Tidak punya dalil. Sehingga bermain cantik. Fasaru yalja'una ila hiyalin khafiyatin makiratin. Maka jadilah yang digunakan strateginya adalah mereka berupaya menutupi penolakannya dengan menggunakan cara hilah tadi. Membuat sekian banyak cara-cara yang rumit, yang tersembunyi, yang penuh dengan rencana-rencana jahat, makir, makirah. Hiyal khafiyah makirah. Ya, cara-cara licik yang tersembunyi yang penuh dengan rencana jahat. Wa min dzalik qauluhu ta'ala 'anhum wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka telah membuat makar, telah membuat rencana-rencana jahat, rencana-rencana buruk. Dan Allah sudah memiliki rencana, dan Allah adalah sebaik-baik yang membuat rencana-rencana. Allah membalas rencana-rencana buruk mereka, dan Allah sebaik-baik sang pembuat perencanaan-perencanaan. Wal makar, makar itu huwa adalah isalul makruh bitariqin khafiyyah atau bitariqatin khafiyyah. Nah, makar itu berupaya memunculkan sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai, bitariqatin khafiyyah, dengan cara-cara yang halus. Sebetulnya tidak suka, tapi memunculkan secara langsung, saya tidak suka, saya tidak mau, saya benci. terang-terangan begitu, tidak berani. Sia bitariqatin khafiyah, dengan cara-cara yang halus dan penuh permainan, dengan penuh strategi dikemas sedemikian rupa. Intinya jangan sampai dia terjebak untuk menolak secara langsung, ya, menyatakan secara langsung, tapi dia bisa menghindari. Nah, bermain wal yahudu, dan kaum Yahudi hina aradu qatl al-masih Isa ibn Maryam alaihi salam, kaum Yahudi ketika dahulu mereka ingin membunuh al-masih Isa ibn Maryam alaihi salam. Orang Yahudi sangat benci terhadap Isa ibn Maryam. Nah, tapi tidak kemudian secara terang-terangan memusuhi perang, tidak terbuka, tidak. Nah, ketika mereka ingin membunuhnya, ini menggunakan cara-cara halus, cara-cara tersembunyi. Li'anna 'adatuhum qatl al-anbiya. Ini sudah menjadi kebiasaan mereka membunuh para nabi. Faradu ayyaqtulu al-masiha alaihi salam. Mereka ingin membunuh al-masih Isa bin Maryam. Fadhahabu ila malikin kafir. Kemudian mereka pun datang menemui malikin kafir, seorang raja yang kafir, yang ingkar kepada Isa al-Masih sunniyan sanjung. Faqalulah, mereka berkata kepadanya, inna hadar rajul sayughayyiru hukmaka in taraktahu. Hati-hati, orang ini kalau engkau biarkan dia, dia akan merubah keputusanmu, aturanmu, kekuasaanmu. Orang berbahaya, hati-hati. Mulai dia enggak berani untuk berhadapan secara langsung, tapi dia gunakan yang lain. Dia buat cara, dia buat strategi agar yang menjadi tujuannya tercapai dan dia terjebak pada, dia tidak terjebak pada, ya, permasalahan itu secara langsung. Nah, fa'arzala hadal malik jama'atan liqatil al-masih. Kemudian sang raja ini pun mengirim utusan sekelompok orang untuk membunuh al-masih. Wadakhalu alaihi, mereka pun masuk mencari tempat di mana al-masih berada. Bimakani yuriduna qatlahu, ingin untuk membunuhnya. Nah, walakin Allah jalla wa ala makara li nabiyyihi. Akan tetapi Allah jalla wa ala telah memiliki rencana tersendiri untuk nabinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah lalai dari segala sesuatu. Allah Maha mengetahui. Dan Allah akan senantiasa melindungi hamba-hambanya yang saleh, wali-walinya, apalagi nabi-nabinya, para rasulnya. Ketika orang-orang jahat ini memiliki rencana jahat, Allah sudah menyiapkan rencananya, dan Allah memiliki rencana yang terbaik. Fa'alqa shibhal masyih. Kemudian Allah pun mengirim seorang yang mirip dengan al-masih ala rajulin min atba'ihi, dipilih dari kalangan pengikutnya. Qaddama nafsahu, ya, menyiapkan dirinya untuk menggantikan al-masih. Nah, qaddama nafsahu lidzalika yuridul ajra minallah. Memang pasang badan menggantikan posisi Al-Masih dalam rangka untuk mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, hatta sara ka'annahu Al-Masih, sampai kemudian dianggap dia itu adalah Al-Masih. Fa'akhaduhu waqataluhu wasalabuhu alal khashabah, sampai kemudian ditangkap, dibunuh, disalib di sebatang kayu. Ini yang kemudian dianggap oleh orang-orang Nasara Al-Masih yang disalib itu, dan dia rela mati dalam keadaan demikian untuk menebus dosa-dosa umatnya. Betul ya? Ya, begitu. Nah, yadhunnuna annahu al-masih, mereka menganggap, menyangka bahwa dia itu adalah al-masih. Wa rafa'allahu al-masiha ilaihi min bainihim wa hum la yash'urun. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengangkat al-masih ibnu Maryam, diangkat naik ke sisinya, padahal berada di tengah-tengah mereka, namun mereka semua tidak sadar, tidak tahu. Walihada yaqulu jalla wa ala, oleh karena itu Allah jalla wa ala mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum, dan tidaklah mereka itu membunuhnya, tidak pula mereka menyalibnya, akan tetapi yang sejujurnya adalah ada orang yang diserupakan mirip dengan Al-Masih, nampak di depan mata mereka seperti Al-Masih, lalu mereka pun membunuh orang ini, menyalib orang ini yang disangka itu adalah Al-Masih. Ini tipu menipunya orang Yahudi, kembali kepada rencana jahat kaum Yahudi, tidak berani bergerak sendiri tapi menggunakan tangan orang lain. Nah, demikian pula ketika ingin merusak agama Nasara, mereka pun tidak lantas menyatakan terang-terangan kesalahan-kesalahan agama Nasara, namun mereka membuat satu tipu daya dengan ada yang masuk ke dalam agama Nasara yang kemudian manusia tertipu kepadanya, dianggap menjadi alim, alimnya Nasara, yang kemudian dikenal menjadi Paulus. Hingga tiba-tiba muncul Paulus. Dari mana Paulus? Disebutkan bahwasanya Paulus itu aslinya adalah dari kalangan Yahudi yang masuk ke dalam agama Nasara, lalu setelah mendapati pengikut dibuatlah perubahan-perubahan dari Injil sesuai dengan selera mereka untuk menyesatkan kaum Nasara. Demikian pula terhadap kaum muslimin juga dilakukan cara yang sama. Masuklah Abdullah bin Sabah, pura-pura masuk Islam. Setelah dipercaya banyak orang, mendapati pengikut, mulai membuat pengerusakan-pengerusakan dari dalam, dibuat kaum muslimin benci kepada para sahabat, dan terjadilah mulai permusuhan-permusuhan kepada para sahabat, hingga kemudian pengkafiran para sahabat hingga hari ini, yang tujuannya adalah agar kaum muslimin jauh dari agamanya, karena dijauhkan dari tokoh-tokoh pembawa bahkan yang memperjuangkan agama ini di awal diturunkannya Islam kepada umat manusia. Abu Bakar Siddiq, orang pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW, ini dinyatakan kafir. Umar bin Khattab dan sekian banyak para sahabat yang kemudian runtuh bangunan Islam karena runtuh ajaran-ajaran salaf yang diambil langsung dari Rasulullah SAW melalui jalur tokoh-tokoh tersebut yang telah dihancurkan kedudukannya. Nah, ada makna qauluhu wa makna qaulihi ta'ala. Ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa makaru wa makarallah." Dan mereka telah membuat makar dan Allah telah memiliki makar. Allah dengan maha sempurnanya memiliki makar, memiliki rencana-rencana. Namun rencana-rencana Allah di atas kesempurnaannya. Nah, adapun makar yang dilakukan oleh mereka di atas kedzaliman dan permusuhan. Wa hadha min babil muqabalah wal mujazah. Ini makar Allah, rencana-rencana Allah ini dalam rangka untuk sebagai pembalasan. Wa huwa adlun minhu subhanahu wa ta'ala, dan di atas prinsip keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi makril makhluk fa innahu zulmun. Beda dengan makarnya makhluk, sesungguhnya makarnya makhluk itu kezaliman, li'annahu bi ghairi haqq. Nah, tidak di atas kebenaran. Wa qala ta'ala, wa qalat ta'ifatun min ahli alkitab aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajhan nahari wa kafaru akhirahu. Dan berkatalah segolongan dari kalangan ahli alkitab, berimanlah kalian terhadap yang telah diturunkan kepada orang-orang yang mereka telah beriman di awal siang hari, dan kafirlah kalian nanti di penghujung hari. Wa hadha min makril yahud aidan, ini juga termasuk di antara makarnya Yahudi. Nah, tentunya tidak secara terang-terangan masuk keluar, tapi setelah mendapatkan pengikut masuk ke dalam, berupaya meyakinkan seakan-akan telah betul-betul menjadi seorang muslim atau menjadi seorang sunni atau menjadi seorang salafi, sampai dia memiliki posisi dan kedudukan, mendapati pengikut, baru setelah itu sedikit demi sedikit melakukan pengeroposan-pengeroposan, rongrongan-rongrongan dari dalam tubuh kaum muslimin. Nah, diajak dia sendiri keluar dari Islamnya dan mengajak sekian banyak manusia yang sebelumnya telah yakin beriman, ikut pula terseret keluar tanpa sadar. Maka disinilah keberadaan para ulama. Kita bersyukur ketika mereka senantiasa memperingatkan umat ini dari gejala orang-orang yang memiliki penyimpangan-penyimpangan, gejala-gejala aneh di dalam beragama, agar kemudian kita tidak, atau umat manusia ini tidak mudah terseret arus yang nampak bagus. Karena terkadang yang dipromosikan, yang diekspos, yang diangkat ke permukaan, yang ditokohkan, ini model-model yang semacam ini. Diangkat tinggi-tinggi orang semacam ulil absar, diangkat tinggi-tinggi orang semacam tokoh-tokoh jaringan Islam liberal, atau diangkat tokoh-tokoh yang sejalan dengan pemikiran mereka, dikatakan memiliki intelektual yang tinggi, memiliki ide-ide yang cemerlang, sampai kemudian memiliki posisi di tengah manusia sehingga kalimat-kalimatnya, kata-katanya akan dipercaya dan diambil, dan akan mudah untuk menggiring manusia. Itu dalam lingkup besar. dalam lingkup kecil bisa terjadi. Nah, wahada min makril Yahudi aydan. Lamma hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, wa dhahara amrullah subhanahu wa ta'ala. Lalu telah tampak perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa antasara 'ala al-musyrikin, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala turun sehingga kaum muslimin diberikan kemenangan. Ya, ketika mengalahkan kaum musyrikin fi ghazwati Badrin, pada perang Badar, Yaumul Furqan, di hari yang di situ terbedakan mana hak mana batil. Walamma ajuzal yahudu an saddin nasi an dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ketika kaum Yahudi tidak lagi punya kekuatan, kekuasaan, sudah lemah, tidak punya pengaruh untuk menghalangi manusia dari mengikuti agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laja'u ila hiyalatin ila hilatin wa makrin, mereka kemudian melancarkan hilah, makar. Faqala jama'atu minhum, segolongan orang di antara mereka mengatakan, aslimu fi awwali nahar, sudah sekarang silahkan masuk Islam kalian, ikut masuk Islam. Nah, wa idza sara akhir an-nahar, tapi nanti kalau sudah di ujung, irtaddu anil Islam, keluarlah dari Islam. Wa qulu, mereka mengatakan, ma wajadna fi dini Muhammadin salahiyah. Ya, wa qulu, dan katakanlah nanti, ya, kepada manusia, kepada kaum muslimin, ma wajadna fi dini Muhammadin salahiyah. Ternyata setelah kami masuk Islam itu, kami enggak mendapati kebaikan di dalamnya. Saya sudah langsung, bukan kata orang, saya sendiri sudah membuktikan. Saya ini loh sebelumnya sudah Islam. Nah, ternyata enggak ada baiknya Islam itu. Apalagi sudah belajar. Saya ini sudah baca ini, baca itu. Kalau kamu musliminnya enggak baca ini, enggak baca itu. Kamu baca saya Bukhari? Enggak. Saya sudah baca. Memang baca untuk mementahkan Islam. Kaum muslimin yang ingin matang di dalam Islam tidak pernah baca, sehingga baru ditanya saja, kamu sudah pernah baca Sahih Bukhari? Tidak pernah. Nah, Sahih Bukhari banyak salahnya, tidak benar yang ini, tidak benar yang itu, tidak bisa bantah. Akhirnya mudah untuk dibuat ragu. Nah, jangankan sampai ke sana, hanya disebutkan. Dan ini saya dengar sendiri, ketika sebagian masyarakat mereka merasa kurang cocok dengan cara-cara kaum muslimin di dalam mendirikan tempat-tempat ibadah atau mengadakan kegiatan-kegiatan ibadah. Ini dibandingkan, ini saya dengar di Jawa, saling berbincang di antara mereka. Kalau orang Islam bangun masjid, minta sama masyarakat. Coba lihat, kalau mereka ini bangun gereja, malah masyarakat sekitar dibantu. Masyarakat sekitar dibantu, kasih duit, kasih ini, kasih itu. Kalau muslim dah bangun masjid, malah minta. Nah, ini modal orang yang memang tidak punya akidah. Oh iya, ya, berarti enakan dibangunkan tempat ibadah yang lain daripada dibangunkan masjid. Kenapa? Ya, karena akan menjadi beban. Nah, ukurannya ukuran yang dangkal, tidak punya landasan akidah, tidak punya pengukur yang sesuai dengan bimbingan sunnah. Fa innan nasa sayutbi'unakum, sungguh nanti manusia bakal ikut kalian. Kalian sudah membuktikan, sudah masuk Islam, lalu kalian mengatakan Islam itu ternyata gini, ternyata gitu, nanti mereka akan percaya. Li'annakum ahlu kitabin, karena kalian itu ahlu kitab. Sebelumnya kalian sudah dikenal membaca kitab. Wa yaqulun laula annahum ma wajadu salahiyah fi dini Muhammadin lamma kharaju minhu. Ini yang kita sebutkan tadi. Mereka nih saya akan mengatakan itu, lihat ahlul kitab. Nah, kalau seandainya mereka tidak mendapati ada kebaikan di dalam agama Muhammad SAW, ya, tentu mereka tidak keluar. Kalau seandainya bukan karena mereka tidak mendapati, tidak menemukan kebaikan di dalam Islam, tentu mereka tidak keluar. Fayuqallidunakum, nanti mereka pasti akan ikut kalian. Nah, fakasyafallahu khuttatahum, Allah bongkar tipu daya langkah-langkah mereka itu. Biqalihi wa qalat ta'ifatun min ahli alkitab aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahar waqru akhirahu, yani awwalun nahar wa wajhu syai' awwaluhu wa muqaddimuhu. Na'am. Wa kullu man laja ila al-hiyali li taghyir syar'illah, maka setiap orang yang dia bernaung menggunakan cara-cara hilah, tipu daya, trik-trik untuk merubah syariat Allah, untuk menghindari al-haq, untuk menerima al-haq, wal idrar li awliyaihi, atau untuk melancarkan kemadaratan, untuk menyerang wali-wali Allah, fa innahu ala tariqati ahli jahiliyah, maka dia itu berada di atas cara-caranya ahlul jahiliyah. Wa kullu man sana'a ahla sunnah wa ahla tauhid lil wusul ila ghardin min aghradihi ad-daniyah fa huwa ala tariqati ahli jahiliyah, maka setiap orang yang dia berbuat sesuatu terhadap ahlu sunnah, terhadap ahlu tauhid, membuat makar dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan rendahnya, maka dia berada di atas cara-cara kaum jahiliyah. Hingga kita introspeksi, kita koreksi. Yang pertama, ikhlaskan di atas niatan mencari kebenaran, dan jujurkan ketika sudah sampai kepada kita kebenaran. Jangan mengelak kanan, jangan mengelak ke kiri, jangan beralasan ini, beralasan ini, ya. Dan jangan kemudian mengelabuhi agar kita selamat, agar kita tidak berada di atas jalan kaum jahiliyah. Pertama, terhadap internal kita. Yang kedua, ternyata memang ada orang-orang yang ketika mendapati kebenaran itu tidak serta-merta jelas tidak sepakat dengan kebenaran itu, tapi penuh dengan cara-cara. Yang ini alhamdulillah ada para ulama yang membidangi urusan ini, yang akan membongkar cara-cara tersebut, makar-makar tadi. Sehingga kita berpegang kepada para ulama. Nah, yang ketiga, tentunya semua ini bagian dari ujian terhadap kaum muslimin secara umum, khususnya juga ujian terhadap ahlu sunnah, sehingga teruslah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk istiqamah agar kemudian selamat, agar kemudian tidak mudah terkecoh, dan agar kemudian bisa ditampakkan mana yang hak itu hak, mana yang batil itu batil, dan bisa diberikan kejujuran taufik untuk menerima dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menerima yang hak itu hak dan bisa menerima bahwa yang batil itu memang batil, lalu kemudian bisa mengikuti yang hak dan bisa menghindari yang batil. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair walhamdulillahirabbil alamin. Fadhala habadakumullah subhanakallahumma.